saya dikonstruksi, dikomposisi pada semua lampu, semua lampu yang bicara adalah cahaya di konstruksi, di komposisi. Padam semua lampu, semua lampu. Membekukan yang cair, mencairkan yang beku. Membekukan yang cair, cairkan yang beku. Jangan kabur berjamu, jangan kabur berjamu. Segala negatif menuju positif kekal. Menuju positif.